Ngapilek. Bersama Dijma Ngapilek. Yang kelem tak syarapi, yang tak kelem tak syakongi, sing ra penting pikir keri. Yang kowe kelem tak sayang, yo ojo mo kowe bimbang, kasah kakean alasan. Bersama DJ Kapila. Okay, that works.